Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami kesempatan untuk berziarah ke tempat antum semuanya. Mudah-mudahan ziarah ini tidak ada lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masalah atau tema yang kami akan sampaikan dan kita ambil, bukannya saya memberi faedah kepada antum semuanya, tapi kita masing-masing mengambil faedah satu dengan yang lainnya, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Poin yang kami akan sampaikan di sini terkait dengan adab-adab memakai HP. Jadi HP itu ada adab-adabnya. Karena HP ini perkara yang lamussu bihi al-hajah, kebutuhan yang sepertinya mendesak. Setiap insan pasti punya HP. Tapi sayangnya sebelum punya HP, kita belum belajar tentang adab-adab memakainya. Kalau main aplikasi semua paham kan? Tapi sekarang adab-adab secara syariat itu kayak apa di dalam menelpon, memakai telepon atau bagaimana, itu ternyata alhamdulillah dikupas oleh para ulama dan kita akan nyampaikan sedikit karena waktunya bainal maghrib wal isya ya. Sebelum kami nyampaikan tentang adab-adabnya, perlu difahami HP ini kan suatu perkara yang mubah. Qaidah usul fikihnya, al-wasail la ahkamul maqasid. Wasilah yang mubah itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya dipakai kebaikan, maka wasilah itu akan menjadi baik. Kalau tujuannya itu dipakai untuk kejelekan, berarti apa? Wasilah itu jadi jelek. Dan itulah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarah hadis ini, sarah kaidah ini alhamdulillah ana sebutkan di sebuah kitab yang saya sarah dan saya namai Tuhfatun Hirzikiyatun fi syarhi Nazm al-Faffariyah. Jadi ada kitab Nazm Faffariyah. Ana mencoba untuk menyarahnya, alhamdulillah selesai dan sudah ana kasihkan ke sebagian para ulama untuk dibaca. Tapi perlu difahami, perkara yang mubah ini ternyata di sisi sebagian manusia hal yang melalaikan. Berapa banyak Al-Quran kita hilang gara-gara HP. Berapa banyak hal-hal yang lebih penting dari HP terlalaikan gara-gara HP. Bahkan lebih ngeri lagi, qalbuna muta'alliqun bih. Hati kita itu bergantung dengan HP. Hatta sampai dalam kita sholat pun Otak kita mikir, kemana ke HP ku tadi? Sampai bangun tidur pun, yang seharusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur kan ada zikir syariatnya kan, yang dia buka adalah ada kayak SMS datang. Sampai di pinggir jalan pun, yang dia harusnya menunggu seseorang waktu kosong, dibikin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan dibikin zikir tapi mainan HP. Bahkan di dalam masjid pun, menunggu waktu sholat, seharusnya waktu yang paling baik memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adilla dzalik katsir, ana enggak sebutkan adilannya, cuma ana ingatkan, ternyata dia sibukkan dengan HP. Fakullu awqatina, semua waktu-waktu kita mashghulun bi HP. Nas'alullah salama wal afiyah. Fa ingatlah qaulullah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. HP min ain minal amwal. Bahkan kita ngaji dari rumah ke masjid ini, saya yakin yang kita ingat HP jangan sampai lupa. Ya apa enggak? Buku lupa kan? Coba ada enggak yang enggak bawa pena, enggak bawa pulpen, enggak bawa apa? Enggak bawa daftar kan? Lupa. Tapi HP enggak lupa. Bahkan sebagian kita juga kalau kita mau pergi kemana, di saku kita enggak ada Al-Qur'an. Enggak ada mushaf. Kita enggak kembali. Tapi kalau ketinggalan HP kita kembali. Walaupun jauhnya agak sedikit lumayan jauh. Bahkan rasa ta'assaf, rasa menyesal, bahkan bisa jadi memarahi istrinya, kemana HP enggak kamu? Hah? Simpankan di tas kami dan seterusnya. Nasallallahu salam. Idan HP ini barakallahu fikum, benar-benar hal yang melalaikan kita. Benar-benar hal yang menjadikan hati kita bergantung kepadanya. Benar-benar HP ini menjadi favorit kita dalam kehidupan kita. Bahkan lebih ngeri lagi antar para tulabul ilmi dan para asatidz. Seharusnya dia mengeluarkan kitab dan mushaf, yang dikeluarkan adalah HP. Masing-masing mana HP kamu? Wattafakhur, dan saling berbangga-bangga dengan HP. Bahkan kalau kita pakai HP murahan, kita merasa malu di depan para ustadz yang HP-nya Samsung yang harga mahal dan seterusnya. Terjadilah tafakhur. Tafakhur, berbangga-banggaan. Wattasabuk, berlomba-lomba untuk membeli HP. Dan dia rasa malu kalau HP-nya itu jelek. Dan begitulah keadaannya. Nah, sebagian manusia yang lain tidak, HP sekedar wasilah, dipakai sebutuhnya aja. Kalau pas butuh dipakai, kalau gak butuh ya gak dipakai. Hatinya tidak bergantung kepada HP. Dia sepakai seperti alat-alat yang lainnya, yang dia cuma dipakai pas dibutuhkan. Hatinya tidak bergantung kepada HP itu. Maka ikhwanana barakallahu fikum, itulah kenyataannya HP. Sebuah wasilah yang menghantarkan tujuan, imma kita lupa kepada Allah, wa imma HP itu menjadikan dekat Anda kepada Allah. Kira-kira HP bisa mendekatkan diri kepada Allah? Moga-moga ya. Bisa enggak? Bisa lah kan, untuk taklim ini kan. Ini sekedar kecil aja kan. Pas taklim bawa untuk dibikin taklim gitu kan. Yang lainnya sudah enggak ada lagi, sudah enggak dipakai lagi. Fa itulah keadaannya. Mempersingkat waktu, kami akan bahas dulu sebuah ya pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Adab yang pertama, adab HP, adab untuk berhubungan dengan orang dengan memakai HP. Sebenarnya kalau kita lihat, adab ini masuk dengan adabu ziarah. Adabu ziarah. Kedua, adabul isti'zan. Adab meminta izin. Kemudian adab at-takallum ma'al ghair, berbicara dengan orang lain. Kemudian yang keempat masuk di situ juga adabul muhadatsa, adab berbicara. Jadi adab masalah HP ini itu diambil dari empat adab. Ziarah, isti'zan, kemudian berbicara dengan orang lain, kemudian yang nomor empat, adab berbicara itu sendiri. Berarti empat poin. Empat poin ini kalau kita paham, maka kita akan paham adab memakai HP ini kayak apa. Yang pertama, dan itulah pentingnya adab, ikhwanana barakallahu fikum. Walihada Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adib awladaka qabla ayyata'allam al-ilma. Didik dulu anak-anakmu itu dengan adab sebelum dia belajar ilmu. Fa adab itu banyak. Adab itu banyak. Dan adab dikatakan oleh Imam Mardawi rahimahullah, dan ana sebutkan di beberapa kitab, di mukadimah kitab ana ya, adab itu adalah suatu mutiara yang tersimpan. Dia akan menghiasi kepada pemiliknya. Adab itu sesuatu yang bisa menghiasi kepada pemiliknya. Pemiliknya akan merasa tampan, cantik dengan adab-adabnya. Maka berapa banyak penuntut ilmu, walaupun dia penghafal Quran, walaupun dia penghafal hadis, tapi kalau dia tidak memiliki adab, maka kelihatannya dia enggak akan tampan gitu kan. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membagi kecantikan itu terbagi dua. Kecantikan jasmani dan kecantikan dengan rohania. Kecantikan jasmani adalah body. Kecantikan rohani adalah adab. Maka seorang wanita akan terasa cantik dan indah kalau adabnya indah. Walaupun jelek-jelek dikit kan. Walaupun jelek-jelek dikit. Tapi kalau adabnya masya Allah, maka akan terasa cantik. Bahkan Ibn Qayyim mengatakan, pilihlah seorang wanita yang memiliki adab rohaniah daripada adab jasmaniah. Karena adab jasmaniah akan hilang kalau agak sedikit tua, karena sudah hilang. Kalau adab rohaniah, maka senantiasa akan melekat pada dirinya. Fakhtar, maka pilihlah adab yang senantiasa langgeng daripada adab yang tidak, daripada pilihlah kecantikan yang senantiasa langgeng daripada kecantikan yang tidak langgeng. Ya kan? Lah itu loh. Maka perlu kita didik diri kita dan anak-anak kita masalah adab. Dan adab ini kalau kita mau baca panjang dan luas. Cuma sayang kita-kita ini mengabaikan tentang adab-adab. Adab-adab yang seharusnya kita kupas, kita pelajari, tapi kita tidak mengupas dan mempelajarinya. Seharusnya kita yang senantiasa kita anu aja, adab makan, adab tidur, adab kita bermajelis, adab kita berkata dengan orang lain, adab itu banyak adab itu sebenarnya kalau kita mau kita baca ya, mau kita baca dan kita pelajari. Baik. Adab yang pertama terkait dengan menelpon, sihhatur rabni awwalan. Sebelum kita nelpon orang, benar enggak nomornya itu nomor yang kamu telpon? Itu dulu. Benar enggak itu? Ntar nyasar. Kenapa sih masalahnya ini kita bahas di awal kali? Masalahnya kalau itu nyasar ke orang, akan tukilu na'imah. Orang lain pas tidur, kamu telpon, dia terbangun disebabkan kamu. Autus is Mario, pas temen yang kamu telpon itu yang salah tadi ya, salah nomor, kemudian nyambung ke orang, pas dia sakit. Terus antum telpon, dia terganggu dengan telponmu. Ini kan adab terkait dengan orang lain. kalau pas salah kan gitu kan. Makanya sebelum menelpon perhatikan dulu nomor teleponnya. Makanya fala tattasil illa ba'da tawaffuri amraini. Maka janganlah Anda menelpon kecuali setelah terpenuhi dua perkara. Apa itu? Rokmun. Rokmun maktubun amama basorika. Nomor yang sudah tertulis di depan matamu. Di depan penglihatan kamu. Ini nomornya ini jelas. Au muta'akidan minhu fi dzakiratik. Atau Anda yakin dan hafal benar nomornya. Kalau enggak hafal berarti nomornya itu benar enggak gitu loh. Ya kan? Kalau memang sudah hafal berarti benar-benar hafalan itu enggak salah gitu loh. Nah. Itu kalau sudah terpenuhi dua poin ini baru Anda menelpon. Fala tala isbaka isbaka ala raqmil hatif illa wa tudbihul basar. Janganlah Anda meletakkan jarimu di rokom telepon kecuali pandangan kamu itu ngikuti nomor, ngikuti tanganmu itu 1, 2, 3 tentu salah nomor itu loh. Salah nomor. Bukan masalahnya pulsa hilang kecil masalahnya, tapi ganggu orang lain itu masalahnya. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, adab yang kedua. Di saat Anda menelpon kemudian salah ke orang lain, biasa kita langsung matikan kan? Iya toh? Iya enggak? Langsung matiin gitu kan? Bener apa salah kayak gini ini? Langsung dimatiin. Udah diangkat sama dia. Halo, nanti kita bahas masalah halo nanti ini. Bener enggak kita telepon? Assalamualaikum. Halo. Halo ini. Nah, ini halo ini, ya kan? Ini benar apa salah ini? Ya, kita bahas nanti insya Allah kan. Sekarang masalah jikalau kita salah orang, mana yang paling benar? Kita teruskan ngomong dan minta maaf, maaf tak salah, atau kita langsung matikan? Maka jawabannya adab yang pas. Fa'idha hasala khata, fatalattaf bil i'tidhari. Jikalau memang ternyata apa yang Anda telpon itu salah, ima hafalan kamu tadi lagi mumet urusannya sehingga salah pencet atau yang lain, intinya kesalahan itu tanpa Anda sadari, ternyata nyasar ke orang lain, maka fatalatof, berlemah lembutlah dengan mengucapkan pak minta maaf, salah nomor, selesai sudah, itu sopan. Itu sopan. Baik. Mana dalilnya? Atau pasti mana dalilnya? Ya akhi, ha, barakallahu fikum. Semisal ini enggak pakai dalil. Akan tetapi memakai musahabah bil ma'ruf. Berteman dengan baik. Fa kalimat ma'ruf. Coba perhatikan. Berapa banyak dalil dari Quran dan hadis terkait untuk kita berbuat baik, berakhlak yang baik. Dan berakhlak yang baik itu tidak ditentukan oleh syariat. Maka kaidah usul fikihnya atau kaidah fikihnya kembali ke mana? Ke urf. Wal urfu ma'mulun bihi malam yuhadda. Urf itu dipakai selama tidak ada perincian dari syariat. Syariat menyuruh kita berbuat baik. Lah kalau kita langsung matikan telepon, saya yakin sopo tadi itu. Wis bangunin saya tidur lagi, enggak minta maaf lagi, ya kan? Dimatikan lagi. Wah, kacau loh. Keluar kata-kata yang enggak beres lagi kan. Nah, itu masalahnya. Sekarang berapa banyak coba? Berapa kali kita berbuat yang kayak gitu itu? Coba lihat. Hah? Apa enggak nyakitin dia? Apa itu enggak suatu dosa ke dia kan? Kenapa kita gak minta maaf? Nah itu poin yang harus kita perhatikan. Kemudian seterusnya. Bagi yang ditelepon. Di saat teman kamu itu salah nomor. Dan dia sudah menyampaikan uzurnya. maka selayaknya dia berlapang dada menerima maafnya. Dan insya Allah ana akan bahas, ana akan sebutkan di Adabul Ukhuwah, indahnya persaudaraan, tentang masalah lapang dada ini. Karena lapang dada ini satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, dan ana sebutkan beberapa akwal para ulama tentang berlapang dada dan memberikan uzur kepada saudaranya dan memaafkan kepada saudaranya. Bahkan ada sebuah makalah dari ulama salaf kita, jikalau andai kata ada seorang akhuka i'tazara bika, sudah meminta uzur kepada kamu, wa anta tidak mau memaafkannya, yang butuh diobat itu intinya. Inti itu kenapa enggak mau maafkan itu kenapa? Berarti anda pendendam dong. Berarti kalau pendendam berarti ono masalah. Ada masalah berarti. Hatimu itu masih berpenyakit. Kalau begini keadaannya, ikhwanana, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala fi Faidil Qadir, ketika membahas masalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, walaupun hadis ini perselisihkan oleh para ulama, baina irsal wa wasli, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini mausul, tapi kalau kita lihat tariknya hadis, jalannya hadis, aswafihi irsal, dan dikuatkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulumul Hikam, bahwasannya hadis ini adalah mursal, dan dikuatkan oleh Syekhuna Mughbil rahimahullah, hadis ini mursal. Cuma walaupun dalam sisi sanadnya hadis ini mursal, banyak adillah yang lain yang menguatkan hadis ini. Yang ana ambil adalah satu poin, dan ini untuk kita semuanya. Ketika Imam Al-Munawi membantah tentang ilmu kalam dan belajar ilmu kalam, ilmu jadal ya, ilmu perdebatan, itu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Terus orang yang belajar ilmu jadal komentar begini, niatku adalah memberi manfaat kepada manusia. Dibantah oleh Imam Al-Munawi. Laukana niyatuka shadiqa, andai kata niatmu itu benar-benar jujur, labada abis dighari, tentunya dia akan memulai menyibukkan diri untuk memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Penting di sini. Jadi sebelum kita ngajak orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, perbaiki dulu dirimu. Kayak apa itu? Min hasadin, dari penyakit hasad. Waria'in, dari penyakit ria. Wa apalagi? Watarawus bainal akhran, yakni minta kedudukan di antara teman. Watatawul, mengkritik, mengomentari. Itu semuanya terbaiki dulu. Artinya perkara yang bersifat pendendam itu seharusnya hilang dari diri kita, baru bisa kita ngajari orang lain. Ibaratkan timba itu pengen kita manfaat supaya dimanfaatkan oleh orang lain, ternyata timbanya itu apa? Pecah, bocor. Apa bisa air itu diambil oleh orang lain? Ya enggak bisa. Begitu pula kalau hati kita itu hati kita yang masih rusak, gimana bisa memberi manfaat kepada orang lain? Wong sendiri itu rusak. Nah itu loh penyakit yang harus kita perhatikan dalam diri kita, yaitu pendendam, ngamuan, marahan, temennya minta udur, minta maaf, gak gelem pokoknya aku lah memaafkan abadan selama-lamanya. Ya Robi, itu lo piye? Itu gimana sih? Lah itu masalah. Itu masalah. Jadi kalau memang saudara anda, ya akhi afan, tadi saya salah nomor telepon antum, ya sudah gak apa-apa, selesai sudah perkaranya kan. Gak usah marah-marah, gak usah ini, lalais. Buat urusannya. Nah, yang kedua, adab yang kedua, perhatikan waktul ittisal, waktu nelpon kepada orang yang kamu telpon. Jangan sembarangan nelpon. Saudara kamu itu juga punya kesibukan. Dia juga punya waktu istirahat, dia juga punya waktu tidur, waktu bekerja. Jangan nelpon asal nelpon aja. Lihat dulu waktunya. Ya, lihat dulu waktunya. Coba kalau anda pas tidur telpon, coba jenengan piye? Marah-marah pula. Wah, ini waktunya tidur loh. Ganggu orang aja. Ya kan? Lah kalau Anda itu marah, kenapa itu terjadi pada diri Anda kepada orang lain dong? Kalau kamu gak mau, tentunya saudara kamu juga gak mau. Jangan ambil enaknya sendiri. Ya kan? Itu diperhatikan. Perlu difahami. Kenapa Islam, syariat kita mengajari, di dalam menelpon orang itu kita juga harus lihat apa? Lihat waktu. Perhatikan dalam surat Al-Ahzab ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajari anak-anak untuk izin, minta izin kepada apa? Kepada siapa? Salah satu auratil lakum, kan tiga aurat lakum kan? Itu kepada anak-anak kecil. Kalau mau masuk rumah yo izin, jangan izin tiga waktu ini kan? Kapan itu? Qabla salatil fajri, terus wa waqti dhuhur wa ba'da salatil isya. Setelah salat isya, waktu dhuhur, waktu mau qailulah, kemudian sebelum setelah fajar. Ini waktu-waktu yang jangan orang itu asal masuk kecuali dengan minta izin. Itu anak-anak kecil. Kalau orang-orang dewasa, ya izin setiap saat kan. Artinya barakallahu fikum, kita mau bertamu orang pun, kita juga harus melihat kondisi dan waktunya dia. Begitu pula ketika kita menelpon, kita juga harus tahu kondisi dia itu kayak apa, sibuknya kayak apa, itu kita lihat. Itu kita lihat. Kemudian seterusnya, perlu difahami, di saat yang kita telpon, itu tidak menjawab telpon kita, Anda gak usah marah-marah. Sombong leh, telepon gak mau diangkat loh. Sebagaimana Anda ketika masuk rumahnya orang dan Anda apa? Mengetuk pintu tiga kali kan? Fal idlu salasa. Kemudian gak ada suara dari dalam memberikan izin kepada Anda, suruh pulang kan? Suruh pulang kan? Anda marah-marah gak? Gak marah-marah. Loh, kalau ini Anda tahu itu gak marah-marah, kenapa ketika orang kamu telpon kemudian gak jawab telponmu, kemudian Anda itu marah-marah, loh kenapa? Ya akhi, kasih udur dia, kenapa dia gak menjawab telpon kamu? Mungkin dia sibuk. Mungkin dia lagi stres juga, gak mau kamu ganggu. Kenapa kita gak memberikan udur kepada dia, kenapa? Kenapa kita kok ego aja, egois aja, kita kok marah-marah. Bahkan kita marah-marah, mungkin HP-nya dibanting ini. Gak diangkat-angkat, banting aja. Karena murah kan, dibanting aja kan. Cuma kalau mahal. Seterusnya dan seterusnya. Khawanana barakallahu fikum. Mbok, yo, kayo, harus kita perhatikan lah. Bagaimana keadaan orang itu. Bagaimana keadaan orang-orang itu. Nah, seterusnya. Otomatis jelas memperhatikan telepon itu ya, waktunya itu ada yang khusus ya, ketika kita nelpon hotel yang 24 jam sudah jelaskan itu enggak ada masalah, karena sudah 24 jam disiapkan itu juga ada masalah, itu enggak usah dibahas. Seterusnya, berapa kalikah kita menelpon? Sekali enggak diangkat. Telepon lagi dua kali. Telepon lagi tiga kali. Bahkan kalau kita nelpon pun sampai 10 kali. Adabnya itu berapa kali kira-kira? Sekali cukup? Dua kali? Atau tiga kali? Atau disamakan dengan izin masuk ke rumah orang tiga kali? Atau kabel boleh lebih daripada itu? Gak ada hitungannya. Enaknya berapa kali? Berapa kali enaknya? Tiga aja ya. Tiga kali, benar tiga kali. Baik. Perhatikan. Bagi yang mengatakan tiga kali, berarti keempat, kelima, gak dianjurkan dong. Kalau sekali gak diangkat, telepon lagi dua kali, telepon lagi ketiga kalinya. Berarti keempat kalinya sudah gak usah telepon. Gitu kan? Alasan antum apa? Dikiaskan dengan izin. Baik. Sekarang saya tanya ilmu kias. Kalau kias itu pasti akan terjalankan kalau ada 4 syarat. Ntar dulu kita jalan dulu 4 syarat. Pertama ada asal, kedua ada farak, ketiga ada hukum, keempat ada illah jami'ah. Sekarang asal adalah izin. Farak apa? Telepon. Hukum dibatasi 3 kali. Kita sekarang nanya ilah. Bagi yang mengkiaskan ilahnya apa sampai 3 kali, ilahnya apa izin itu sampai 3 kali, ilahnya apa coba? Kalau antum gak bisa menyebutkan ilah, bagaimana antum pakai kias? Kias ada kias jali, ada kias khafi. Dan masing-masing kias harus tahu ilah yang ada pada asal. Apa alasannya syariat membatasi 3 kali hukum ilahnya apa? Kalau gak tahu ilah, bagaimana antum kiaskan? Gak bisa dong. Kaidah, apa kaidah usul fikihnya? Mahat. Fadhal ikhwan. Siapa yang tahu ilahnya coba? Ayo dong. Ayo. Ayo. Hah? Izin itu ilahnya apa coba? Izin. Asal izin itu ilahnya apa yuk? Ayo kan. Kita kan sama-sama murojaan. Sama-sama belajar kita ini. Baik, di sana ada hadis Bukhari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Qala Rasulullah alaihi salam, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar." Disyariatkannya sesungguhnya dijadikan meminta izin itu karena basar. Apa basar? Pandangan. Kalau antum masuk rumah tanpa izin, pandangan kamu kemana-mana nanti. Orang punya rumah belum pakaian, antum langsung masuk, oh telanjang piye. Halo, pas suami istri lagi main-main di depan, ya kan lagi seneng-seneng sama istrinya, ujuk-ujuk, antum masuk, loh, ngapain antum gitu-gituan, loh. Makanya ada istidzan, ada minta izin. Berarti minta izin itu disyariatkan karena apa? Karena basor kan, karena menundukkan pandangan. Apakah ilah ini ada pada HP? Dan kalau nggak ada pada HP, kenapa itu hukumnya sama? Nah, berarti barakallahu fikum, karena tidak ada dalil yang membatasi berapa kali kita menelpon, maka kaidahnya dikembalikan kepada uruf. Kaidahnya begitu. Loh, karena kalau antum batasi HP itu, menelpon HP ketika enggak diangkat, dibatasi 3 kali, kita dituntut. Mana dalilnya? Enggak boleh kata ustaz loh ya. Enggak boleh kata ustaz. Ustaznya ngomong ini kok, ya akhi kita itu belajar tidak taklid. Kita itu dengan dalil. Mana dalilnya? Karena antum membatasi suatu hukum, mana dalilnya dong? Nah kalau gak bisa datangkan dalil, berarti kembali apa? Kembali kepada hukum asal. Apa asal? Boleh dan boleh gak bolehnya, ada bagus dan gak bagusnya, dikembalikan kepada uruf. Lah sekarang uruf Makassar itu gimana? Kalau nelpon 10 kali itu gimana? Berantem atau enggak? Nah itu tanya sama orang-orang Makassar itu. Jadi bunyi sekali, bunyi terus lagi deh. Mungkin yang punya sopo, yang nelpon gak paham-paham caca. Yang namanya gak diangkat itu paham lah. Mah gak diangkat sih nelpon lagi, gak diangkat nelpon lagi. Ini gak tahu malu mungkin lah ini deh. Kan kembalinya ke situ semuanya dong. Kembalinya ke situ semuanya. Lah, jadi perhatikan, bagi yang membatasi 3 kali tadi, ana tuntut dalilnya mana? Kalau dia pakai kias, kias itu ada 4 syarat. Syaratnya ilahnya enggak ada. Kalau ilahnya enggak ada, gimana mau sama? Enggak bisa. Gitu. Baik. Seterusnya. Waktu menelpon. Muddatul itisal, waktu menelpon. Kan ada teman itu kalau nelpon sejam, satu jam nelpon aja. Sampai gak tahu temannya ini lagi sibuk apa, nelpon aja gak selesai. Ya Rabbi. Lah, belajar adabnya itu lebih didahulukan daripada belajar aplikasi. Kita-kita tuh aplikasi apa, Lipol? Aplikasi ini, Abi, wah, hafal sekali aplikasinya. Sampai orang enggak tahu dia tahu. Karena diutak-utak terus saja, dilihat terus gimana caranya mengoperasikan aplikasi ini sampai waktunya habis aplikasi tok. Tapi enggak ngerti adab-adabnya. Lucu kan? Nah, kawan-kawan, kita udah besar-besar lah. Udah besar-besar, udah tuwek-tuwek. Kita kalau enggak punya memiliki enggak memiliki, kalau kita enggak sopan tuh malu dalam diri kita lah. Kita kalau enggak punya sopan santun kepada orang lain, itu kita malu. Malu dong. Ya Allah, kita ini ngajari anak kita supaya punya sopan santun, bapak ini sendiri enggak punya sopan santun kan malu. Ya iyalah, contoh gampang nelpon ini Masya Allah, coba. Lah, sekarang mudatul ittisal sekarang. Waktu menelpon ini berapa jam? Maka wamik ya suha, ukurannya. Karena enggak ada dalil yang menentukan. Masih dalil, enggak ada Quran wa sunnah mengatakan, hei manusia kalau menelpon setengah jam aja, enggak ada. Enggak ada. Karena enggak ada, maka apa? Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin miqdarun. Setiap maqam ada maqalnya. Setiap maqal ada ukurannya. Yang tahu siapa? Yang tahu ya antum. Yang antum ya tahu antum. Kalau memang maqalnya itu memiliki miqdar ukuran, ya ukurannya berapa selesai-selesai. Yang terpenting kaidahnya adalah adamul imlal wal itolah wal isqal, tidak memberatkan kepada orang yang kita telpon, dan orang yang kita telpon tidak imlal, tidak bosan dengan telpon kita. Itu kaidahnya. Gimana cara taunya? Yo, korina dong, pi. Gimana bisa dirasakan dong? Kalau temennya itu, ya wis lah, sudah berarti kan. Jangan terlalu bertele-tele panjang leher urusannya. Ketika ada anaknya nangis, masih ditelepon. Anaknya nangis, telepon aja. Yo, pahamlah. Anaknya nangis itu butuh ini. Ya, pahamlah. Itu kan memberatkan kepada orang ditelepon. Nah, semisal itu, ikhwanana, kita harus punya perasaan lah. Perasaan lah. Korina-korina yang demikian itu harus kita pahami. Sehingga kita putuskan HP itu sebentar ya, kita putuskan dulu. Kalau ada waktu lanjut lagi kan gak ada masalah. Jadi jangan kita itu ya harus terpenuhi kebutuhan kita tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Itu namanya kalau orang Jawa enak dhewe. Tahu enaknya sendiri. Ya, sempenting kebutuhan dia terpenuhi, enggak tahu tentang orang lain. Dia itu sebel sama kamu atau enggak sebel, enggak peduli gitu. Ya Rabbi, itu jangan gitu. Nah. Kemudian seterusnya. Siapakah yang harus mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu? Orang yang menelpon ataukah orang yang ditelpon? Seringnya kita siapa? Mana yang dulu kan? Ya, jadi kita yang nelpon, bunyi, yang ditelpon, assalamualaikum, dia lebih dulu. Waalaikumsalam. Lah sekarang yang secara islami lah, secara kaidah atau secara dalil, kira-kira siapakah yang lebih dulu mengucapkan assalamualaikum itu siapa? Al-muttasil ataukah muttasol? Orang yang menelpon ataukah yang ditelpon? Harusnya orang yang menelpon ya. Alasannya apa coba? Ayo, alasannya apa? karena dia yang punya. Tayyiban, perhatikan, perhatikan. Orang yang memulai salam, kalau kita mau ziarah ke rumahnya orang, tentunya yang qadim, yang datang, itu yang mengucapkan apa? Salam. Bukan yang didatangi. Kalau kita yang menelpon, berarti kita sekedudukan orang yang datang. Orang yang kita telpon adalah orang kita ziarahi. Mafhum? Kita mau ke rumahnya orang. Siapa yang dulu mengucapkan salam? Orang yang datang. Baru orang yang diziarahi itu mengucapkan salam. Menjawab salam. Berarti orang yang menelpon itulah yang lebih dulu. Karena posisi dia adalah posisi orang yang datang. Orang yang ditelpon baru menjawab salamnya. Karena dia itu orang yang didatangi. Jelas? Baik. Kemudian ada sebuah hadis dari riwayat Abu Dawud. Ustazan, sudah selesai? Sudah. Gimana? Hah? Bapak betul lanjut. Hah? Gimana, Ustaz? Ustaz Fauzan gimana? Mana imam? Sudah. Ya sudah. Oh gitu. Ya sudah. Masyitum. Ana nganut aja. Ya ini cuma anu saja, ya cuma usul aja kan. Jadi ini usul aja, ini usul-usul ya, usul. Azan itu kan satu pemberitahuan kita mau sholat kan, waktunya sholat kan. Jadi kalau kita setelah azan taklim dulu, setelah azan lo ya, taklim lagi, itu berarti apa? Kita itu ngasih tahu azan untuk sholat cuma lah taklim. Itu. Dan pernyataan yang saya nyatakan tadi itu coba antum baca, ana sebutkan juga di kitab saya, Kitabul Adzan. Saya nukilkan dari Ibnu Qudamah fil Mughni dan juga yang lainnya. Dan ini juga praktek kami, praktek Syekh Mubil ketika dulu di Damaskus. Ini prakteknya Syekh, bukan dalil bagi saya, cuma prakteknya ya kalau memang dilanjutkan taklim 10 menit pembacaan, kita taklim dulu baru apa? Karena ya tadi, tapi cuma nggak tahu terserantum mana hasilnya, ala nganut aja. Atau kita sholat dulu aja, setelah sholat kita taklim lagi, atau kita selesai. Gimana? Mana Ustaz? Gini aja, jadi kita azan dulu, kemudian kita sholat, selesai sholat, kalau memang dilanjutkan setengah-setengah jam, selesai-selesai, kita pulang semuanya gitu kan. Kalau dilanjutkan terserah. Kalau dilanjutkan insya Allah kita lanjutkan. Kalau enggak selesai. Ayo Ustaz, diputuskan Ustaz. Tadi kan susah nanti. Ayo Imam. Oh gitu, tunggu Ustaz namatnya. Terus selesai nanti lanjut. Tengah-tengah hari susah. Pas ya. Ada seorang rajul min Bani Amir istadzana ala Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa fi baitin wa haliyah. Sedangkan posisi Nabi ketika itu di rumah. Dia minta izin dengan bahasa faqala aaliju, wahai Rasul, boleh enggak saya masuk? Suf. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam li khadimihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada khadimnya, pembantunya, ukhruj ila hadza fa'allimhul istizana. Perhatikan di sini. Keluarlah wahai pembantu, keluarlah kepada si rajul itu, ajari dia untuk meminta izin. Perhatikan, suruh belajar loh ya. Suruh belajar. Tadi gimana? Minta izin tadi gimana? Apakah saya boleh masuk? Ya kan? Apakah boleh saya masuk? Itu minta izinnya. Nabi keluar-keluar situ, suruh aja belajar, ajari dia tata cara untuk minta izin. Masya Allah. Fakullahu, katakan kepadanya, askul assalamualaikum a'adkhulu. Salam dulu, assalamualaikum a'adkhulu, apakah boleh masuk? Tadi kan, yang datang diajari Nabi, suruh ngomong assalamualaikum. Fasami'ahu rajul, lalu rajul yang di mana tadi? Di luar, mendengarkan omongannya Nabi kepada si khadim tadi. Faqala, lalu dia nirukan assalamualaikum a'adkhulu. Fa'adzina lahun nabiyyu alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengajari, mengizinkan dia untuk masuk. Hadis ini kita bisa ambil satu faedah atau dua faedah. Yang datang mengucapkan salam dulu. Berarti yang nelpon mengucapkan salam dulu. Berarti kalau yang ditelpon lebih dulu mengucapkan salam, ajari dia, mas, besok kalau ku telpon jangan jawab salam dulu, ana yang jawab. Ya toh? Karena ini kan sama dengan istidzan, minta izin untuk ngomong kan. Kedua, kalau anda kata anda menelpon halo halo, enggak usah di teruskan, matikan aja. Oh, halo halo, harus assalamualaikum dulu kok halo halo. Coba sama enggak? Apakah saya boleh masuk? Sana belajar, sana belajar lagi, belajar sana ada pasal ada minta izin kan, halo kan, harusnya kan salam dulu buku halo ya kan, gitu kan, sama kan. Karena meminta izin masuk rumah ini meminta izin untuk menelpon lo, podo minta izin nih, gitu lo. Berarti kalau begitu kita bisa ambil satu faedah, dulukan salam, jangan halo. Gitu loh. Kedua, bagi yang menelpon lebih dulu salam. Jangan yang ditelpon salam duluan. Gitu. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Zaid terkait dengan kata halu. Halo itu adalah muwalladatun faransiyatul muwallad. Kata halo itu bukan tahiyah islaminya, bukan penghormatan islaminya, tapi itu adalah muwallad dilahirkan dari negeri versi, negeri kafir. Dioper, dibudayakan oleh orang Islam, ya, halo-halo tanpa salam. Sekarang halo-halo tanpa salam, lo berarti kita pakai apa coba? Pakai gaya modelnya semua orang-orang versi ya. Masya Allah. Taib, gimana Ustaz Rahmat? Ini salah dulu kan? Bismillah, jangan bingung-bingung. Iya gitu aja lo. Terus bingung salah sini sih. Lah, tuh harus punya antum menerujukannya kok. Toilet-toilet gini ya, pusing semuanya orangnya. Antum itu masdar. Orang berkiblat sama antum malu gimana? Udah, salah dulu aja. Ya, sudah selesai gitu loh. Jangan bingung-bingung gini susah nanti. Baik ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.